Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat yang mana kita sibuk padanya, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Al-Quran, hifzul Quran, durus, wa imtihan, imtihan Al-Quran, imtihan durus dan yang lainnya. Dan kita saling berlomba untuk bisa memahami durus sebaik-baiknya dan bisa meraih yang terdepan, prestasi yang terbaik. Dan alhamdulillah kita ditunjang dengan pendukung-pendukung yang banyak, orang tua, para mudarrisun, lingkungan. Maka ini semua awamil, berbagai faktor yang patut kita syukuri dan semestinya bisa benar-benar memberikan yang terbaik bagi kita semua. Namun jangan lupa bahwa ilmu tidaklah dicari dan tidaklah dituntut kecuali untuk diamalkan. Maka jangan lupa, iringilah itu semua dengan al-amal dan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan kita hanya sekedar sibuk menghafal Al-Quran maupun hadis, durus, tapi fahamilah apa yang anda hafal, renungilah apa yang anda hafal dan amalkan. Sehingga durus al-aqidah tidak hanya sekedar membekali antum bagaimana membantah syubhat, bagaimana mengalahkan kebatilan yang ada. Naam, itu penting. Tapi juga kita wujudkan itu di dairatul amal, tidak sekedar sebatas teori yang kita hafal, kita catat, ya, kemudian di imtihan kita kemudian berhasil, tapi amal. Sehingga itu ma'rifatullah yang kita dapatkan dari durus al-aqidah misalnya, dari durus tauhid, itu menambah ubudiyah kita, menambah nilai ubudiyah kita, menambah nilai ubudiyah kita. Terkala kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana ahlus sunnah yuthbit hadzal i'tiqad dan membantah kebatilan yang ada, terapkan itu, bawalah itu di dairatul ubudiyah. Sehingga na'budullaha, na'budu ar-rab azza wa jal, di atas ilmu, benar-benar di atas basirah. Kita yakin Rabbuna azza wa jal as-sami'ul basir, yang Allah subhanahu wa ta'ala thabata lahu al-aynain, thabata lahu al-yadain, thabata lahu al-wajh. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ini semua dalam solat kita, sehingga kita pun yang kita hafal ayat-ayat Al-Quranul Karim kita baca dalam solat-solat kita, tidak sekedar berlalu begitu saja, solat yang hampa dalam arti karena rutinitas terjebak dalam rutinitas. Nah, iringinlah itu semua dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama kana ulama'una rahimahumullahu jami'an tidak melupakan janib al-ubudiyah. Mereka ulama dan mereka ubbad, zuhad. Mereka adalah ahli ibadah, mereka orang-orang yang zuhud. Sehingga kita mencapai apa itu yang maratibuddin al-islam wal-iman wal-ihsan. Kita mencapai darajatul ihsan. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarab. Kita sampai di sini. Nah, dan ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah, mereka yang terdepan dalam ibadah. Dan khusyuk yang ada pada mereka adalah khusyuk yang hakiki. Oleh karena itu kita lihat para ulama yungkirun ala madha khusyukin nifaq. Khusyuk yang nifaq. Khusyuknya para mubtadi'ah. Artinya di sini para ulama melihat bahwa antara ilmu dan amal itu sejalan, seiring, bersama. Tidak hanya pandai dalam hal ilmu teoritis, kitabnya masya Allah, pendahilannya kawi, tapi juga mereka membawa ini semua ke daerah al-ubudiyah, sehingga benar-benar ya'budullaha ta'ala ala basiratin. Demikian pula ilmu yang ada pada mereka dalam ilmu al-ahkam fikhiyah misalnya, mereka beribadah kepada Allah di atas ilmu tersebut. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mustahab. Bukan untuk kemudian yang mustahab atau yang makruh dianggap enteng. Lah, mereka yakin bahasanya ibadah ini memiliki nilai yang afdol, sehingga mereka terdepan di situ. Tidak hanya ketahui, oh, afdoliannya ini, hadisnya ini. Lah, beramal dengan hirs, semangat. Nah, dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yakhshallah, khasyah yang ada pada mereka, atau khasyah itu hanya dimiliki oleh al ulama. Sehingga ikhwan fil din, apabila ilmu itu tidak mengantarkan kita kepada martabatul khasyah, ilmu itu tidak mengantarkan kita kepada martabatul ihsan, maka belum kita sebagai alim. Karena kata para ulama, laisal ilm bi kathrati riwayah, innamal ilm al khasyah. Nah, kita telah diberi bekal tentang apa itu al istighatsah, bahwa istighatsah nau min anwa'il ibadah, wal istighatsah bi ghairillah syirkun. Maka jangan sampai kita terjebak untuk yastaghits bi ghairillahi azza wa jal. Kita telah diberi bekal at-tawakkul nau min anwa'il ibadah dengan berbagai ayat wal ahadis, wat tawakkul ala ghairillah syirkun. Maka kita realisasikan tawakkal ala Allah azza wa jal. Demikian pula kita mengenal Allah azza wa jalla, azabnya sangat keras. Maka jangan sampai kita berbuat atau bertindak, ya, lisan kita, pandangan mata kita, telinga kita, ya, tangan kita, kaki kita, di kelas, disakan, di atas tempat tidur kita, atau di penjuru manapun Anda berada. Jangan sampai kita kemudian tingkah laku kita seakan-akan kita bukan seorang hafizul Quran. Jangan sampai kita bertindak atau berbuat seorang yang tidak seperti seorang yang enggak pernah belajar kitab tauhid. Enggak ngerti itu ahkam, ahkam salat, ahkam. Dan khasyah ya ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah khasyah yang di depan, Bukan hanya khasyah yang di depan orang lain, di keramaian, tapi ketika dia bersendirian, bainahu wa bain rabbih, menangis di depan orang banyak, tunduk ketika banyak temannya, ini banyak yang bisa. Tapi khasyah itu ketika sendirian di keheningan malam. Nah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Fa barakallahu fikum. Ini yang perlu untuk kita canangkan, dan demikian para ulama juga. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal bih. Kami dulu nasta'in, berupaya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dalam menghafal hadis dengan cara apa? Al amal bih. Al amal bih. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membawakan kisah sirah da'watul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Fa hadzal imam qama hadzal imam rahimahullah da'iyan ila tauhidillah taala وإقرار بالإبادة والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال ولم يزل رحمه الله مجاهدا بقلمه ولسانه صابرا على ما يلقاه من أذى داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مستمرا إلى الدعوة والبيان وإيضاح الحق بأنواع الأدلة من الكتاب والسنة وشرح حال سلف الأمة وبذل كل غال ونفيس لتجديد أمر الدين وإعادة الإسلام إلى نقائه ila safaihi wa naqaihi. Demikian yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam salah satu muqaddimah beliau terhadap salah satu kitab yang menerangkan tentang sejarah Syekh. Yakni Syekh, beliau tegaskan, terus menegakkan beliau sebagai da'i ila tauhidillah dan menegaskan tentang ibadah serta al-audah kepada ma kana alaihi as-salafus salih. Ini semangat dakwah beliau. Ila iqrar bil ibadah wal audah ila ma kana salafil ummah. Ini penting. Tidak sekedar iqrar bil ibadah saja, namun ibadah tadi kembali kepada apa? Ma kana alaihi as-salafu as-salih. Demikian pula tajrid al-mutaba'ah, memurnian al-mutaba'ah. Wa ala hadha qama ad-daulah. Di atas asas inilah qama ad-daulah, tegaknya daulah as-Saudiyah, khilafah al-Islamiyah setelah sekian tahun, sekian puluh tahun. Al-Jaziratul Arabiyah kosong dari ini. Setelah sekian puluh tahun, Jaziratul Arabiyah kosong dari adanya al-khilafah al-islamiyah. Sehingga tujuan dari kita menyampaikan tentang sirah, sejarah dakwah ini tadi, kita mengenal bagaimana perjuangan para mujahidin dari kalangan ulama wal umara di lingkungan Daulah As-Saudiyah di dalam menegakkan i'la kalimatillah, i'la kalimat tauhid. Bagaimana jihad mereka, bagaimana perjuangan mereka. Bukan sekedar kita membaca sejarah, liku-liku perjuangan dan pertempuran yang terjadi, namun kita mengerti apa makna itu semua. Kita mengerti apa makna itu semua. Dan bahwa pertempuran yang terjadi di awal-awal dakwah, yang itu didukung oleh daulah, bukanlah pertempuran politik dalam memperebutkan politik, ya, atau perekonomian atau aspek-aspek yang lainnya, namun yang paling utama adalah dakwah. Terutama adalah dakwah, dan peperangan yang terjadi bukan pula dimulai oleh Daulah As-Saudiyah, namun tatkala serangan itu muncul dari pihak luar yang dengki, yang hasad terhadap dakwatul tauhid, ad-da'wah al-islahiyah yang ditegakkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kejadian di tahun 1179 yang pada tahun itu gagal atau mundurnya kekuatan pasukan dari Al-Ahsa yang telah lebih dari 20 hari mengepung wilayah Ad-Dir'iyah, ya, dan mereka terpaksa menarik pasukannya dan meninggalkan sebanyak 50 korban pasukan yang terbunuh. Dan pada tahun itu pula lah untuk kesekian kalinya Dahham bin Dawas Amir Riyadh, ya, menyatakan gencatan senjata. Namun ini hanya berlangsung selama 9 bulan saja. Di antara sebab Dawas bin Audaham bin Dawas berani membatalkan secara sepihak gencatan senjata itu, karena pada tahun itu Al-Amir Al-Imam Muhammad bin Su'ud rahimahullah tawaffa, ya, pada tahun 1179 Hijriah. Fakhalafahu fil hukum ibnuhu Abdul Aziz, ya, yang kemudian beliau digantikan oleh dalam pemerintahan memimpin negara digantikan oleh putranya yang bernama Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, bukan Abdul Aziz yang sekarang, ya, karena nama Abdul Aziz, nama Su'ud itu nanti akan berulang-ulang di kalangan kerajaan ini, di samping Abdullah, Fahd, ya, Turki dan yang lainnya nanti akan berulang. Abdul Aziz yang menggantikan ini bukan yang dikenal sebagai Al-Malik Abdul Aziz, karena itu nanti akan ada sendiri. Beliau itu pendiri Daulah Saudiyah yang ketiga, nanti kita akan sampai insyaallah ta'ala. Sementara ini Abdul Aziz putra langsung dari siapa? Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Dan sebagaimana telah atau pernah kita sampaikan bahwa Abdul Aziz beliau ini kana tilmidan li syekh, salah seorang murid syekh sejak beliau masih berdakwah di Al-Uyainah. Dan Abdul Aziz ini belajar kepada Syekh ketika usia beliau masih di awal-awal usia remaja beliau, yakni masih di usia belasan tahun. Ya, masih di usia belasan tahun, dan beliau pernah meminta kepada Syekh untuk dituliskan kepada beliau untuk dituliskan tentang tafsir suratil Fatihah. Ya, di masa belajarnya itu beliau meminta kepada Syekh untuk dituliskan tentang apa? Tafsir suratil Fatihah. Sehingga beliau seorang amir wa alim. Di samping beliau seorang ali, seorang amir, beliau juga seorang yang alim. Dan beliau nanti kelak akan terbunuh, ya, ditikam oleh seseorang setelah beliau selesai salatul asr. Ditikam oleh seorang rafidhi Irani. Ya. Seorang rafidhah dari Iran itu menikam beliau setelah beliau selesai dari salatul asr, tatkala beliau bukan selesai, tatkala beliau sedang sujud. Tatkala beliau sedang sujud. Insyaallah nanti kita akan sampai pada peristiwa itu. Fa hadza al-Imam Abdul Aziz, beliau tilmid syekh, wa beliau seorang alim. Kama kana mutamarrisan fi amri daulatil amma, beliau pun sudah berpengalaman di dalam urusan mengatur daulah, karena beliau terlibat sejak masa pemerintahan ayahandanya, yaitu siapa? Muhammad bin Su'ud. Wa bari'an fil qiyada al askariyah, ya, beliau mumpuni dalam kepemimpinan militer. Ketika beliau naik sebagai pimpinan tertinggi Daulah As-Saudiyah, ya, Diriyah, maka pimpinan militer, panglima militer dipegang oleh putranya yang bernama Saud atau Suud, Suud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Suud. Waqad wasala Abdul Aziz bin Muhammad an-nashat al-askari lid-daulah. Ya, aktivitas atau aktivitas militer beliau ya pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Muhammad ini, walam ta'ti sanah, dan tidaklah datang tahun 1183 illa wa nufudhuha qad tajawaza wasatu au wasata najd. Tahun 1183 sudah mencapai pertengahan Najd. Kal Washam wa Sudair. Seperti daerah Washam dan Sudair. Ila ba'di buldan al-Qasim. Bahkan mencapai sebagian wilayah al-Qasim. Wa ba'da dhalika bi arba sanawat, kemudian 4 tahun setelahnya. Ya, 4 tahun setelahnya sekitar tahun 1187, adraka Dahham bin Dawas annahu la yastati as-sumut akthar mimma fa'al. Dahham bin Dawas yang tadi sudah memutus atau membatalkan secara sepihak gencatan senjata, ya, 4 tahun setelah 1183 yang berarti sekitar 1187 sudah tidak mampu lagi berbuat, melakukan perlawanan atau serangan-serangan militer terhadap Diriyah. Wa bi khasa anna al-umur taqaddama bihi, terlebih umurnya sudah semakin tua. Wa anna ibnaihi Dawasan wa Sa'dunan qutila. Lebih-lebih lagi dua putranya yang bernama Dawas, ya, Dahham bin Dawas punya putra namanya siapa? Dawas dan Sa'dun. Terbunuh pada tahun 1185. Nah, kondisi ini putranya terbunuh, ya, dan dia juga semakin tua, akhirnya mendorong dia faharoba minar riyad ma'a usratihi wa adad ghaidu qalil min ansarihi. Dia lari, kabur dari Riyadh bersama keluarganya, diikuti sejumlah besar dari para kaki tangannya. Sekitar berapa? 4 tahun setelah 1183. Ya. Wabidzalika, dengan peristiwa ini dia kabur dari Riyadh karena sudah semakin tidak mampu, dia semakin merasa terancam dengan merangsaknya kekuatan militer dari Ad-Dir'iyah. Dengan kaburnya dia, intahat muqawamatu dzalikal khasm allati istamarrat 28 aman. Selesailah perlawanan musuh yang jahat ini, ya, yang telah berlangsung kurang lebih 28 tahun. Takhallalatha fatarat hudna qasira jiddan kana yalja ilaiha fi halat da'fah au da'fihi syadidah. Di samping pertempuran yang terus silih berganti, diserangi, diilingi oleh apa? Dia terpaksa melakukan gencatan senjata ketika kondisi dia lemah. Selama berapa tahun? Di masa rentang waktu 28 tahun tadi. Dan korbannya, ya, lebih dari alfan wasalas mi'ah, 2300 tentara harus terbunuh pada peristiwa selama 28 tahun tersebut. Wa ba'da hurub Daham bin Dawas wa man ma'ahu min ar-Riyadh, setelah kaburnya mereka, ya, dari Riyadh, dakhalaha Abdul Aziz bin Muhammad duna qital. Maka Al-Amir Abdul Aziz bin Muhammad masuk Riyadh tanpa pertempuran. Fastaula ala sarawat al-haribin wa dammaha ila khazanati daulatih. Maka dia berhasil menguasai Riyadh dan memasukkannya di bawah kekuasaan daulahnya. Kemenangan ini yang digambarkan oleh Ibnu Ghannam sebagai fathan, bitasmiyatihi fathan, dia beliau sebut dalam kitab sejarahnya Unwanul Majid atau Unwanul Najid, ya. Beliau sebut peristiwa ini sebagai fathah, kemenangan. Dan kita lihat, ya ikhwan, kemenangan yang diraih, bagaimana dia berhasil setelah sekian tahun. Ternyata keberhasilan beliau tidak dari mana-mana, justru dari kelemahan yang terjadi pada siapa? Pihak Nam Daham bin Dawas. Ini pun menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan kaum muslimin terhadap musuh-musuhnya, kemenangan ahlu tauhid terhadap musuh-musuhnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata datang dari Rabbuna Azza wa Jal, dan tidak jarang kemenangan itu dari arah yang tidak diperhitungkan atau tidak disangka sebelumnya. Termasuk peristiwa ini, setelah sekian kali kontak senjata, tidak berhasil membuat Daham bin Dawas hengkang dari Riyadh. Namun dari sebuah peristiwa kecil atau sebuah kondisi yang tidak diperhitungkan sebelumnya, ternyata membuat dia lari dari mana? Dari Riyadh. Nah, buah dari atau hasil dari kemenangan ini, wa min nataijihi anna daulal jadida ghanamat amwalan sa'adat fi qada ma kana 'ala syai' Muhammad min duyun. Ya, antara buah atau hasil manfaat kemenangan ini, daulah jadidah bisa mengambil banyak ghanimah. Nah, yang membantu untuk bisa melunasi, Ya makana ala Syekh Muhammad min duyun, utang-utang yang ditanggung oleh Syekh Muhammad. Ya. Yang beliau terpaksa berhutang untuk membantu para fuqara dari kalangan murid-murid beliau, sebagaimana kita sampaikan di awal. Di samping tentunya kemenangan ini membuat As-Saudiyah Al-Ula, negara Saudi yang pertama, lolos dari musuh yang paling besar, yaitu musuh dari arah Riyadh. Bahkan bisa menyatukan, menjadikan Riyadh di bawah kekuasaannya. Dengan ini maka memungkinkan bagi Ad-Dir'iyah untuk mengirim juyushaha ila manatik ba'idah, tentara-tentaranya ke penjuru yang lebih jauh lagi. Wa bi khasa fi janubi Najd, terkhusus ke arah selatan Najd, tanpa ada rasa takut. Ya. Maka hal ini dijadikan kesempatan yang baik, ini dijadikan atau dimanfaatkan oleh As-Saudiyah untuk melanjutkan misinya menyatukan Najd. Menyatukan Najd. Kemenangan ini mendorong pihak Al-Ahsa yang dipimpin oleh Urair bin Dujain, ya, untuk sekali lagi mengerahkan kekuatannya, ya, menyerang Najd. Ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwa dia kalah setelah berupaya atau mengepung Dir'iyah selama 20 hari. Ketika Dir'iyah kembali atau berhasil menguasai Riyadh, Riyadh jatuh ke tangan Dir'iyah, maka ini mendorong Al-Ahsa untuk kembali lagi mengerahkan kekuatannya menyerbu Ad-Dir'iyah. Ala annahu bata ya'lam haqq al-'ilm anna qa'idat ad-dawla ad-dir'iyah qad asbahat ba'idat al-munal ba'da al-istila' ala Riyadh. Walaupun dia tahu, Ahsa tahu betul bahwa kekuatan militer Dir'iyah kini sudah mencapai perkembangan yang pesat setelah dia mereka berhasil menguasai Riyadh. Fa idza kana qad fashala amam aswariha qabla yatruk al-midan Daham bin Dawas, fa inna fashluhu akthar ihtimalan ba'da inhiyar ramzi al-muqawama an-najdiyah. Kalau dulu atau kemarin dia kalah tatkala mengepung Riyadh atau mengepung Dir'iyah, maka sekarang dengan perkembangan Dir'iyah yang pesat itu, kemungkinan kalahnya akan semakin besar. Ini Ahsa tahu kemungkinan ini. Maka strategi yang digunakan oleh Ahsa, ra'a anna minal ansab lahu ayyuhajim buldanan su'udiyan na'iyah antilkal qa'idah. Ya, mereka mengarahkan serangannya ke negara-negara atau negeri-negeri sekitar. Lianna najah muhajamatihi laha akthar ihtimalan. Bukan langsung menyerang Dir'iyahnya atau Riyadh, tapi mengarahkan serangannya di negeri wilayah-wilayah sekitarnya sebagaimana yang dulu dilakukan. Wa qad tamakkana min al-istila' 'alaiha khid'atan. Mereka berupaya dan berhasil. Mereka melakukan tipu daya untuk menguasainya. Ya, maka waqad tamakkana minal istila. Mereka berhasil menguasainya, namun apa? Khid'atan, dengan tipu daya. Namun kekuatan besar ini dari Ahsa ini, bagaimana kalahnya? Ya, bagaimana kekalahan yang kemana mereka sudah merangsek pasukan ini ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang ini mengirimkan sebuah risail, iya, mengirimkan sebuah risalah kekuatan kepada khusum Ali Su'ud. Iya, ini sebuah secara enggak langsung mengirim sebuah kabar kepada Riyadh atau Diriyah bahwa kekuatan khusum ini sedang mengalami apa? Didukung oleh Ahsa. Naam. Lakin al-maniyah wafatuhu huna fa'adatil quwwat al-khalidiyah ila al-ahsa. Ditolong oleh apa? Diriyah waktu itu, pimpinan pasukan ini wafat di sana. Ya, siapa? Urair bin Dujain mati dalam peristiwa itu ketika mereka sudah merangsek untuk menguasai daerah-daerah di sekitar apa? Ad-Dir'iyah. Fa'adatil quwat al-Khalidiyah ilal Ahsa. Akhirnya terpaksa kekuatan ini kembali mundur ke Ahsa. Tidak berani melanjutkan pertempuran. Wa dzalika sana, itu terjadi pada tahun 1188 Hijriah. Ini serangan dari mana? Al-Ahsa. Sementara itu kekuatan tempur Ad-Dir'iyah melanjutkan ekspansinya ke iklim Al-Kharaj, daerah di sekitar Al-Kharaj, yang sebelum mereka menguasai Riyadh sudah pernah terjadi kontak senjata dengan daerah ini. Wa kana min abraz umara dzalikal iklim Zaid bin Zamil. Pimpinan terkuat di wilayah itu bernama Zaid bin Zamil, yang merupakan Amir Ad-Dilam, pimpinan wilayah atau negara yang bernama Ad-Dilam di daerah mana? Al-Kharaj. Dan ini diantara pengikut setia Dahham bin Dawas sebelum Dahham bin Dawas kalah. 6. Maka hakadha arsala Abdul Aziz bin Muhammad risala ila Zaid bin Zamil yukhbiruhu fiha bi anna alayhi an ayyandamma ila daulatihi wa illa fa innahu sayuharibuh. Maka diberikan peringatan oleh Abdul Aziz kepada siapa? Zaid bin Zamil. Ya, diperingatan untuk dia mau bergabung kepada Ad-Dir'iyah. Wa illa, kalau tidak maka akan diperangi, sayuharibu. Namun ternyata Zaid rafadha al-indimam, menolak itu. Ya, maka fabada'at al-quwat as-su'udiyah tuhajim biladahu. Maka mulailah as-su'udiyah menyerang negerinya. Wa kana awwal ma qama bihi as-su'udiyun didda Zaid bin Zamil ghazwa qadaha Su'ud bin Abdul Aziz. Pertempuran pertama dipimpin oleh Su'ud bin Abdul Aziz, putranya, pada tahun 1188. Tahun berikutnya Al-Amir Abdul Aziz nafsuhu turut menyerang daerah tersebut. Iya, akhirnya ini membuat Zaid bin Zamil terdesak. Akhirnya dia mendorong dia untuk mencari halif, halifun qawi yasta'inu bihi ala dar'il khatar al-muhaddaq bihi. Dia mencari sekutu, iya, bantuan untuk menolong dia dari ancaman yang berbahaya ini. Wa qad ra'a an ansaba man yumkin al-isti'anatu bihi ra'isun najran. Maka dia melihat yang paling mungkin untuk dimintai bantuan adalah pimpinan Najran. Alladzi kana sadda intisarahu ala quwat ad-Dir'iyah. Yang beberapa tahun yang lalu dia, kekuatan Najran ini berhasil memukul mundur kekuatan Ad-Dir'iyah. pada tahun 1178 Hijriah, 11 tahun sebelumnya. Maka iltazama Zaid bin Zamil li Hasan bin Hibatullah al-Makrami atau al-Mukarrami. Zaid bin Zamil mau untuk menyerahkan amwalan kepada siapa? Pimpinan Najran. Siapa pimpinannya? Masih ingat namanya? Hasan bin Hibatullah al-Mukarrami. Bayar. Iya, kontrak antara mana? Ad-Dilam dengan Najran. Siap membantu Najran dengan syarat bahwa Dilam menyerahkan sejumlah harta kepada pihak Najran. Maka mereka siap membantu. Berangkatlah pasukan dari Najran ini hatta wasalu ilal ha'ir, hingga mencapai tempat yang bernama Ha'ir. Wa hunaka jarrat bainahum wa baina atba'ad dir'iyya munawashat ghair hasimah. Terjadi pertempuran-pertempuran kecil yang sporadis di daerah Al-Ha'ir. Thumma irtahala al-hulafa ila Dharma haitsu darat ma'rakah. Kemudian terus merangsek ke daerah yang bernama Dharma. Ya. Ittarra ba'daha ulaika al-hulafa ila al-insihab. Pasukan gabungan ini di daerah Dharma ini, ya, pasukan gabungan antara mana? Ad-Dilam dan Najran. Di daerah Dharma ini terpaksa mereka harus menarik mundur pasukannya. Ya. Tarikina wara'ahum adadan minal qatla. Dan mereka menderita sejumlah besar pasukan yang terbunuh. Dan ini terjadi pada tahun 1189 Hijriah. Nah, di pasukan yang dulunya 11 tahun yang lalu Abdul Aziz dipukul mundur oleh pasukan Najran, dan di tempat yang tidak jauh pula Abdul Aziz berhasil memenangkan kembali pertempuran tersebut, memukul mundur Najran. Nah, baik, sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.